بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari pembahasan yang berkaitan dengan as-siyam. Kita masih dalam pembahasan al-a'dzar al-mubihatu lil fitr. Uzur-uzur yang membolehkan seseorang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Di antara uzur yang membolehkan seseorang tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah uzur al-ajzu anisyan, lemah dan tidak mampu berpuasa. Baik karena usia yang sudah renta, sudah tua, atau karena sebab al-maradul muzmin, sakit yang terus menerus, yang penyakit tersebut diprediksi secara medis tidak bisa sembuh, sehingga hukumnya dihukumi seperti asy-syekhul kabir, seperti orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Para ulama sepakat ijma', bahwasannya seorang yang sudah tua renta, yang lemah, yang tidak mampu berpuasa, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Dan juga masuk dalam kategori ini adalah seorang yang sakit, yang penyakitnya diprediksi secara medis sulit sembuh. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh seorang yang seperti ini ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan? Orang yang seperti ini baik seorang yang tua renta, yang sudah tidak mampu berpuasa, atau seorang yang sakit yang penyakitnya terus menerus, ya, yang secara medis diprediksi sulit sembuh, ya, maka yang wajib bagi orang yang seperti ini, ya, adalah membayar fidyah. Yang wajib bagi orang yang seperti ini adalah membayar fidyah. Dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Nah, dan ini pendapatnya al-imam Asy-Syafi'i, al-imam Ahmad, dan yang lainnya. Yaitu membayar fidyah. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutinkunahu fidyatun ta'amu miskin. Di awal-awal diwajibkannya puasa, seorang boleh memilih antara berpuasa dengan membayar fidyah. Jika dia mau berpuasa, maka dia berpuasa. Jika dia tidak berpuasa, maka dia membayar fidyah. Ini awal-awal disyariatkannya puasa. Kemudian setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Barang siapa yang di antara kalian dalam keadaan mukim, ya, di bulan Ramadan tersebut, ya, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Maka ayat ini menghapus takhyir, pilihan antara puasa dengan fidyah, sehingga hanya ada satu pilihan dengan turunnya ayat ini, faman syahida minkum syahra falyasumhu, yang wajib adalah puasa. Nah, yang wajib adalah berpuasa, ya, ketika dia mampu. Kemudian para ulama mengkiaskan dengan na'am fidyah di sini, ya, bagi orang yang dia sudah tidak mampu lagi berpuasa, ya, maka dia wajib untuk membayar fidyah. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, "Fasara al-ajizu ajzan la yurja zawaluhu, al-wajib 'alaihi al-it'am an kulli yawmin miskinan." Maka seorang yang lemah, ya, tidak mampu, ya, yang kelemahannya ini tidak diharapkan na'am sembuh, ya, karena usia, ya, atau karena penyakit yang na'am parah, ya, maka yang wajib bagi dia adalah memberi makan setiap hari kepada atau na'am untuk seorang miskin. Dan di sana ada pendapat yang lain. Sebagian para ulama berpendapat tidak ada kewajiban apapun atasnya. Nah, tidak ada fidyah dan tidak ada yang lainnya. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada suatu jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Kalau tidak mampu, ya tidak wajib. Nah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dan seterusnya, seperti halnya ibadah-ibadah yang lain. Jika tidak mampu, ya, maka tidak wajib atasnya. Nah, dan ini pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Nah. Namun yang rajih atau pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil Al-Wadi'i, Syekh Al-Utsaimin dan yang lainnya alaihim rahmatullah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim alaihim warahmatullah juga merujihkan pendapat ini, yaitu membayar fidyah. Kemudian bagaimana kadar fidyah yang harus dia bayar? Taib, mereka juga berselisih dalam masalah ini. Kadar banyaknya makanan yang diberikan kepada seorang miskin setiap harinya, seberapa sih? Sepiring, dua piring, atau seperti apa? Para ulama berselisih. Ada yang berpendapat, naam, satu sok. Ada yang berpendapat, naam, membayar satu sok kurma atau setengah sok gandum. Nah, satu sok itu 4 mud. Nah, berarti 4 raupan kedua tangan. Nah, kalau jenis makanannya kurma, 4 kali raupan. Kalau jenisnya adalah gandum, maka setengah sok yaitu 2 mud, 2 raupan tangan. Ada juga yang berpendapat, naam, kalau kurma maka cukup 2 mud, cukup 2 mud, 2 raupan tangan. Juga ada yang berpendapat tidak ada padanya batasan khusus. Nah, tidak ada padanya batasan khusus. Dan sebagian para ulama berpendapat, naam, 1 mud jenis makanan pokok. Nah, baik itu gandum atau kurma, atau yang lainnya, kalau kita di sini ya beras. Nah, 1 mud, cukup 1 mud. Nah, 1 mud itu 1 raupan kedua tangan. Dan ini pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Kemudian juga ada yang berpendapat, na'am tadi ya, tidak ada batasan khusus. Nah, yang penting bisa na'am ya, mengenyangkan seorang miskin tersebut. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya secara muallaq ya, tanpa disebutkan sanadnya. Beliau menyebutkan bahwasannya dahulu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika beliau sudah tua renta ya, sudah lemah tidak mampu berpuasa ya, setahun atau dua tahun sebelum beliau meninggal dunia ya, beliau jika di bulan Ramadan maka memberi makan kepada seorang miskin setiap harinya. Apa yang beliau berikan? Nah, beliau memberikan makan al-khubzu wal-lahm. Memberikan makan kepada seorang miskin setiap harinya berupa khubz, ya, roti dan daging. Nah, khubz ya, roti yang memang nah menjadi makanan pokok ya, di saat itu. Nafum ya khubz ya, nah, rotinya besar besar, bulat, nah, bukan roti Roma biskuit bukan. Nah, khubz dan daging, ini yang beliau berikan kepada seorang miskin setiap harinya. Maka ini juga diantara nah, dalil yang menguatkan pendapat tadi tidak ada batasan khusus ya. Tidak ada batasan secara tertentu apakah satu mud, dua mud ya, satu sok ya, atau setengah sok. Nah, baik. Karena Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya, beliau memberi fidyah berupa ini, khubz dengan laham atau daging. Beliau memberi makan khubz dan daging diberikan kepada seorang miskin setiap harinya. Nah, dan hendaknya seseorang ketika memberi fidyah ya, maka ya sesuai dengan na'am kualitas makanan yang dia makan sehari-harinya. Nah, ya. Kalau dia biasanya makan yang beras yang bagus ya. Nah, beras kelas, nah, beras super ya. Maka hendaklah dia memberi makan kepada seorang miskin setiap harinya juga dengan nah, makanan tersebut. Ya. Nah, tidak dia memberi makan dengan beras yang ya, murah ya. Nah, padahal dia setiap harinya memakan nah, beras yang bagus, yang super. Dia setiap hari makan daging ya, maka nah, berikan ya, fidyah tersebut ya, dengan jenis makanan tersebut. Tidak meremehkannya kemudian memberi makanan kepada seorang miskin dengan makanan yang murah meriah ya. Nah, padahal yang dia makan adalah makanan-makanan yang mahal setiap harinya. Taib, ini diantara salah satu uzur yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan. Nah, di sana masih ada beberapa uzur lagi, namun insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.